قال المؤلف عفى الله عنه: دعاء الولد خيري الدنيا والآخرة. Mendoakan anak untuk kebaikan dunia dan akhirat. Untuk kebaikan dunia dan akhirat. Mestinya doa ar-rajuli atau doa ul-mar'i lil-waladi khairai ad-dunya wal-akhirah, agar tidak terkesan bahwa yang berdoa itu anak. Yang dimaksud di sini bahwa mendoakan kebaikan untuk anak, kebaikan yang mencakup dunia dan akhirah. Du'a'u al-mar'i lil-waladi khairai ad-dunya wal-akhirah. Kebaikan dunia dan akhirah. An ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daqala al-khala'a. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke al-khala, masuk ke dalam al-khala. Al-khala ma'ruf, tempat untuk buang hajat. Fa wada'tu lahu wudu'an, maka aku pun meletakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an, air yang akan beliau gunakan untuk berwudu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, man wada'a hadza, siapa yang meletakkan air wudu ini? Ya, jadi coba perhatikan cerdiknya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumma. Dia berusaha untuk memberikan khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam al-khala, maka beliau berpikir, pasti tentunya orang yang setelah datang dari al-khala membutuhkan air untuk berwudu, untuk kembali mensucikan dirinya. Yang namanya orang masuk ke dalam al-khala menyebabkan wudunya batal. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pun meletakkan air wudu. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, beliau melihat kok sudah ada tersedia ini air wudu ini. Siapa yang melakukan? Alangkah baiknya orang yang jazakallahu khair. Man wada'a hadza, siapa yang melakukan ini? Fa ukhbira. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitakan, faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid-din. Ya Allah, berikan pemahaman kepadanya tentang agama ini. Rawahul Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari wa li Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala katifi. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas pundakku, au ala mankibi, atau di atas, ya mangkib sama ya, katif mangkib, di atas pundakku. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepadanya agama dan berikan kepadanya ilmu ta'wil, yakni tafsir Al-Qur'anul Karim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini adalah keutamaan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kecerdikan Ibn Abbas. Ya, dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan itu merupakan berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga beliau menjadi seorang yang faqih dan ahli dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga terdapat disukainya memberikan khidmat, memberikan pelayanan kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan. Ya, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Maka di sini kita melihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berusaha untuk memberikan khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, para sahabat yang mereka selalu memberikan khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan banyak kebaikan yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Dia mengetahui banyak sekali riwayat yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Disebabkan karena seringnya dia bermuamalah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan dianjurkannya membalas kebaikan. Dan termasuk di antara balasan kebaikan yang diberikan, jika kita tidak mampu membalasnya dengan benda, maka boleh dibalas dengan doa. Di sini Ibn Abbas berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam ingin membalas kebaikan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Maka beliau pun balasnya dengan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabulkan. Allah Subhanahu wa taala membimbing Ibn Abbas sehingga menjadi seorang yang berilmu di kalangan para sahabat, terkhusus dalam ilmu tafsir, di mana beliau radhiyallahu taala anhu salah seorang di antara mufassirus sahabah. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, ni'mat turjumanul Quran Ibn Abbas, sebaik-baik penafsir Al-Qur'an Al-Karim adalah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ini juga terdapat faedah anjuran untuk kasih sayang kepada anak. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak sekali kasih sayang beliau, sampai beliau meletakkan tangannya di atas pundaknya, yakni dalam bentuk kasih sayang. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah mendoakan kebaikan untuk anak-anak. Jangan mendoakan kejelekan. Mendoakan kebaikan. Kebaikan untuk kehidupan dunianya. Demikian pula untuk kehidupan akhirah. Dan kehidupan akhirah jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allahumma faqih fid din, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an Karim. Dan di dalam hadis ini keutamaan at-tafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sesuatu kecuali pada sesuatu itu memiliki manfaat yang besar. Dan di dalam hadis ini juga keutamaan mempelajari ilmu ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Baik, naktafi bihadza ya ikhwan. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.